الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. Pada hari ini kaum muslimin, baik yang berada di tanah haram, mereka melakukan ibadah besar, yaitu melakukan salah satu rukun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam, menyempurnakan keislaman mereka dengan menunaikan ibadah haji. Dan bagi orang-orang yang belum atau telah pernah ke sana atau belum mampu untuk ke sana, mereka juga melakukan ibadah besar, melakukan penyembihan kurban pada hari ini di hari raya Idul Adha. Yang keduanya, ibadah haji tersebut maupun ibadah kurban tersebut adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq." Barang siapa yang dia berhaji karena Allah, kemudian dia tidak melakukan perkara yang merupakan perkara sia-sia dan merupakan perkara kefasikan, maka raja'a kayaumi waladathu ummuh, maka dia kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki perkara-perkara yang merupakan aib pada agamanya, tetapi dia bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang melakukan ibadah kurban, sungguh ibadah tersebut adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintahnya, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah kemudian berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang menelaah, mencermati pada dua ibadah ini, maka dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Di antara pelajaran yang didapatkan di dalam ibadah haji dan juga di dalam ibadah kurban adalah betapa pentingnya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi seorang bagaimana pentingnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang muncul di dalam kedua ibadah tersebut bagi seorang yang memahaminya, bagi seorang yang mendalaminya, bagi seorang yang menghayatinya, kecuali akan keluar dari lisannya kalimat takbir, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya takbir, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ciri, adalah inti ubudiyah, adalah inti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia salat, yang dia berhaji, yang dia berkurban, yang dia berpuasa, tidak ada nilai-nilai pembesaran dan pengagungan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana seorang yang berkorban harusnya di dalam hatinya ada nilai-nilai takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidaklah akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak akan pula sampai kepada Allah aliran darahnya dari sembelihan yang kita sembelih, dari onta-onta yang kita sembelih, dari kurban yang kita sembelih, dari sapi dan domba yang kita sembelih, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai takwa yang ada pada diri-diri kalian. Di dalam hati kita muncul pembesaran, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dengan serendah-rendahnya, dan yang muncul adalah pembesaran pengaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu orang-orang yang berhaji pun mereka diharuskan untuk membesarkan Allah. Walillahi 'alan nasil hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya kepada Allah, hanya milik Allah, hanya diserahkan kepada Allah haji bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ibadah besar ini mengingatkan kita akan pentingnya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jika kita tengok asal dasar pensyariatan ibadah kurban, ibadah haji yang asal muasalnya disyariatkan pada Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, demikian pula kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang Nabi Ibrahim merupakan abul anbiya, bapaknya para nabi, imamul hunafa, pimpinan ahli tauhid, bahkan seluruh nabi dari keturunan beliau, bahkan seluruh nabi diperintahkan untuk mengikuti syariat beliau, bahkan nabi kita, nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk mengikuti syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus ini. Oleh sebab itu ibadah haji kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ibadah kurban kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Lihat ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, apa yang pertama muncul di dalam hatinya? Yang pertama muncul di dalam hatinya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perendahan, penyerahan diri dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika di dalam hati seorang telah muncul perendahan diri kepada Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bertentangan dengan tabiatnya, walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya, maka yang dia dahulukan adalah takdim, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung menghadapkan perintah ini kepada anaknya, bukan sebagai bentuk perizinan, tetapi sebagai bentuk adab yang baik seorang bapak kepada anaknya. Beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunai, inni ara fil manam, inni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Maka anaknya pun berkata, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Pembesaran, pengagungan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai keduanya ketika melaksanakan, keduanya ketika ingin melaksanakan, dan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika keduanya telah aslama, mengislamkan dirinya, menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa tallahu lil jabin," dan golok, pisau, parang telah berada di tenggorokannya. "Wanadainahu ayya Ibrahim." Maka kami pun, kata Allah, memanggil, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Engkau telah melaksanakan perintah yang ada dalam mimpi tersebut. Para ulama menafsirkan kalimat saddaqta, engkau telah membenarkan, ay fa'alta, yaitu engkau telah melaksanakan. Ini asal muasal dari pensyariatan kurban, yaitu ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ternyata Allah ganti, ternyata penamaannya tidak berubah dari penamaan kurban. Nabi Ibrahim telah melakukan kurban padahal Nabi Ibrahim belum menyembelih anaknya. Kenapa? Karena inti dari kurban adalah aslama, keduanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya telah dianggap berkurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hendak berkurban, siapa yang hendak menyembelih sembelihannya, tidak boleh tidak hatinya harus berislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. hatinya harus bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kedua ibadah besar ini, ibadah haji dan ibadah kurban, juga mengingatkan kita akan pengorbanan yang harusnya kita wujudkan, kita tampilkan dengan keluar biasaan. Mujahadah, pengorbanan yang luar biasa ini muncul ketika di dalam diri-diri kita ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada pengagungan, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang bisa mengeluarkan hartanya, tidak mungkin seorang bisa mengeluarkan dirinya, bahkan mengorbankan anaknya ketika dia masih membesarkan anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masih lebih mencintai harta daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masih lebih mencintai dunia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allahu Akbarnya benar, takbirnya benar, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala benar, maka harta tidak bernilai. Dia diperintahkan dengan mudah untuk berkorban, mengeluarkan 15 juta membeli sapi dengan mudah. Hanya sapi, belum anaknya. Bagaimana lagi jika seandainya Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya yang paling dia cintai? Tidak mungkin akan terlaksana kecuali jika di dalam jiwa ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu Nabi Allah Ibrahim sampai kepada puncak pengorbanan karena di dalam jiwa beliau, di dalam hati beliau terdapat pengagungan dan pembesaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dan ibadah kurban adalah ibadah yang berkaitan erat dengan perkara yang sangat berat kita keluarkan. Melakukan ibadah haji itu bukan puluhan juta, tapi ratusan juta. Betapa sulitnya manusia mengeluarkan hartanya. Bersamaan di dalam Al-Quran manusia disifatkan dengan watuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu, kalian itu memiliki kecintaan dengan harta dengan kecintaan yang luar biasa. Ternyata Allah perintahkan untuk mengeluarkannya, untuk menyalurkannya, dia keluarkan, berarti benar-benar terdapat kejujuran di dalam jiwanya, terdapat pengagungan yang luar biasa dalam jiwanya, takbir, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takbir, pengagungan, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar kekuatan segala amalan. Kapan seorang telah membesarkan Allah, maka amalan apapun akan menjadi mudah. Dan bukti pembesaran kepada Allah adalah mengakui bahwasanya dirinya kecil, dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tidak ada apa-apanya, dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada puncak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yuhannas, antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalian itu sampai kepada puncak fakir, tidak memiliki apa-apa, rendah, hina, betul-betul hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, yang maha kaya, yang maha terpuji. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang benar takbirnya, pembesarannya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia masukkan keikhlasan di dalam seluruh aspek kehidupannya, di dalam seluruh bentuk ibadahnya. Karena ini adalah inti dari pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika di dalam hati dan jiwa seorang terdapat pemalingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir membesarkan agar pengagungan itu kembali lagi, kesyirikan itu dihempaskan dan dihilangkan. Lihat dalam cerita para sahabat, ketika mereka pulang dari perang Hunain, kemudian mereka melewati sidr, pohon bidara. Yang di pohon bidara itu orang-orang musyrik menggantung-gantung senjata-senjata mereka, panah mereka, tombak mereka dan semisalnya untuk mencari berkah. Maka para sahabat dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi tersebut, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzat anwaq kama lahum dzat anwaq. Ya Rasulullah, buatkan kami juga gantungan-gantungan seperti ini. Tempat kami meminta berkah, tempat kami menjadikan senjata-senjata kami menjadi kuat dan berberkah. Kalimat yang memancing, kalimat yang mengarahkan kepada kesyirikan, meminta berkah kepada selain Allah. Pengaguannya kurang, pembesaran kepada Allah kurang. Apa kata Nabi SAW yang pertama muncul dari lisan Rasulullah SAW adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kultum kama qalu, kama qala qaum Musa li Musa. Kalian telah mengucapkan ucapan seperti persis ucapan kaumnya Musa kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami sembahan sebagaimana orang-orang musyrik memiliki sembahan. Kalimat kesyirikan. Intinya Nabi hancurkan, luluhkan, rendahkan kalimat kesyirikan ini. Pertama dengan takbir Allahu Akbar. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kaum muslimin bisa memenangkan peperangan di setiap perang mereka dengan takbir. Karena dengan kalimat Allahu Akbar, musuh-musuh akan menjadi rendah. Bahkan apa yang di dalam hati mereka akan menjadi rendah, kesyirikan akan menjadi rendah. Sehingga dengan rendahnya mereka, dengan hinanya mereka, dengan anjloknya mental mereka, maka kaum muslimin akan menjadi menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan takbir ke dalam jiwa-jiwa kita dengan kesungguhan. Ingat, siapa yang bertakbir dengan yang sebenar-benarnya, dialah orang-orang yang Islam dengan Islam yang sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengungkap hakikat kesyirikan orang-orang musyrik, hakikat kekafiran orang-orang kafir. Di antara hakikat kekafiran dan kesyirikan mereka adalah wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya, sehingga masih ada selain Allah. Sehingga masih ada tempat meminta selain Allah, sehingga masih ada tempat berdoa kepada selain Allah. Wama qadarullaha haqqa qadri. Allah ingatkan mereka, orang musyrik, orang kafir itu, tidak membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya. Padahal Allah ingatkan wal ardu, ya. Padahal bumi qabadatuhu yaumal qiyamah, di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besarkan Allah, agungkan Allah. Takbir di dalam jiwa-jiwa kita dan praktekkan di dalam seluruh amal dan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan penghambaan diri kepadanya semata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjalankan ibadah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup khutbah ini, kami ingatkan bahwasanya di antara ciri khutbah atau sifat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Idul Fitri dan Idul Adha, bahwasanya beliau yang pertama berkhutbah dengan satu khutbah. Kemudian di antara ciri beliau yang kedua, beliau berkhutbah dengan menasihatkan kepada ketakwaan. Kemudian di antara ciri khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan untuk bersedekah, sampai-sampai khawatirnya Nabi sebagian orang tidak bisa dengar perintah untuk sedekah ini. Nabi kumpulkan para wanita khusus, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbahi mereka dengan khutbah khusus, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan mereka, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktharahin nar, karena sesungguhnya saya melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Bersedekah